Ada dua model manusia tulus. Pertama, manusia tulus adalah manusia yang di dalam hatinya adalah rindu untuk berjuang. Rindu untuk berjuang. Ini manusia yang tulus. Dan berjuang ini tentunya bermacam-macam cara sesuai dengan bagaimana datangnya musuh. Kalau mereka dengan senjata, kita melawan dengan senjata, pemikiran dengan pemikiran. Orang selamat, orang benar adalah yang di dalam hatinya untuk berjuang mengangkat Islam. Islam sudah tinggi, maksudnya mengangkat itu adalah bukan hakikatnya. Mengangkat Islam adalah Allah. Maksudnya kita akan mencari pangkat tinggi dengan berjuang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita membela Islam. Siapa kita membela Islam? Yang membela adalah Allah. Membela Nabi Muhammad. Siapa kita membela Nabi Muhammad? Yang membela adalah Allah. Ini ajalah hanya bahasa saja biar kita itu semangat. Apa namanya? Bahasa-bahasa iming-iming. Sebetulnya kita butuh membela Nabi Muhammad karena kita ingin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin digandeng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya ini tidak membela Nabi Muhammad, tidak akan turun pangkat, tidak akan turun derajat. Beliau adalah orang paling mulia dan Islam ya lu wala yu'la alaihi Islam tinggi dan tidak akan bisa rendah. Tapi kenapa kita membela Islam, mengangkat kalimat Allah? Maksudnya apa? Terangkat dengan upaya itu. Allah Maha Tinggi. Nabi Muhammad Azim Agung dimuliakan oleh Allah. Jadi manusia yang di otak dan hatinya adalah bagaimana perjuangan. Ini orang mulia. Kembali kepada yang kami sampaikan dalam mukaddimah. Manusia busuk. Setiap saat, detik, hembusan nafasnya, detak dan jantungnya adalah bagaimana menghancurkan Islam. Bermacam-macam cara juga. Bermacam-macam cara juga. Tadi yang kita sebutkan rentetan manusia-manusia. Musuh Nabi SAW. Tapi ahli iman yang sesungguhnya di dalam hatinya harus ada perjuangan. Dan dari hati yang berjuang nanti muncullah di alam zahir, di perilaku lahir, mampu dan tidak mampu. Pada zaman Nabi kebayang ada orang yang punya kemampuan bisa berjuang di jalan Allah, pergi keluar perang bersama Rasulullah. Tapi ada lagi yang tidak mampu tapi mereka pangkatnya tinggi juga, ulul dharar. Mereka yang tidak mampu karena dia sakit tapi ingin berjuang. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang buta di saat mendengar seruan perang, perang, perang, perang, perang, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah. Engkau menyeru perang, engkau mengajak perang dan mereka mendapatkan kemuliaan dengan peperangan. Tapi bagaimana dengan kami ini? Aku buta, ya Rasulullah. Turunlah ayat ini, ghairu ulil dharar. Kamu buta, yang penting di hatimu ada keinginan untuk berjuang. Maka engkau sama dengan mereka nanti. Tetap di hatinya ada perjuangan. Makanya kalau sudah di hatinya tidak ada kerinduan untuk berjuang, itu bisa cepat masuk ke dalam dunia kemunafikan tadi. Tidak ada ghirah, tidak ada kerinduan. Sekarang kita ukur diri kita bagaimana kita berjuang. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita ini. Yang punya ilmu, ayo dengan ilmunya. Yang punya kekayaan, dengan kekayaannya. Maka di sini ada perbedaan antara orang munafik, orang yang jujur, yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di hatinya ada keinginan untuk berjuang. Dan berjuang jangan digambarkan dalam bentuk peperangan saja, tidak. Perang sudah tidak ada. Adu senjata sudah enggak ada sekarang. Tapi dengan apa? Dengan bermacam-macam cara musuh-musuh Allah merangi kita, kita pun juga ada. Punya persiapan. Menyiapkan untuk melawan mereka. Jika itu media-media. Mereka menyebarkan budaya-budaya busuk, kita harus mengkanter. Dengan menghadirkan ide-ide bagus untuk menciptakan seni-seni yang islami, yang menggugah hati, macam-macam. La yastawi, tidak akan sama. Al-qa'iduna, orang yang duduk. Dan orang yang berjuang di jalan Allah. Ada orang kerjaannya nongkrong. Punya iman. Tapi mudah tergoda. Dia tidak ada rindu untuk berjuang. Punya iman, dia ya sholat-sholat. Ini. Tapi diam, tidak diam. Dia punya kemampuan. Seandainya diseru perang, dia punya kuda untuk berperang. Dia bisa beli senjata. Tapi duduk, tak. Nah, orang yang ini berbahaya sekali. Khawatir di dalam hatinya ada munafik, ada nifak. Sehingga di saat datang antek-anteknya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membuat fitnah, terbawa fitnah mereka. Dan ini yang bakal merusak orang-orang yang qa'idun, yang duduk, dari orang-orang yang ulid dharar terjadi pada Nabi. Ada orang ulid dharar, orang-orang yang sakit, orang tua, orang yang tidak mampu berjuang, duduk. Tapi di situ ada orang yang duduk, tapi bukan dari ulil dharar, bukan orang yang sakit, bukan orang lemah. Orang yang sehat, tapi gak mau berjuang. Nah ini, tidak berjuang bisa berkomunikasi di luar. Punya internet, punya HP, punya ilmu, punya ini. Nah ini, mempengaruhi orang-orang yang ulil dharar ini, sehingga banyak orang yang terpengaruh, sehingga masuk bab kemunafikan.